Hadis ke-16, keutamaan bersiwak ketika hendak sholat. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laula nasukku ala ummatin la amartuhum biswaki inda kulli sholatin. Muttafaqun alaih. Hadis ke-16, anjuran bersiwak ketika hendak sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum biswaki inda kulli salati. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-16, anjuran bersiwak ketika hendak salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki indai kulli sholatin. Muttafaqun alaih. Hadis ke-16, keutamaan bersiwak ketika hendak sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam laula an asyukka ala umrah laula ana suka ala ummati la amartukum bisiwaki inda kulli salati. Muttafaqun alaih. Hadis ke-7, keutamaan haji dan umrah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula al umratu ila al umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-7, keutamaan haji dan umrah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ila al umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur ya laisa lahu jazaa'un illa jannah. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-16, anjuran bersiwak ketika hendak salat. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum biswaki hendak kul salati. Muttafaqun alaih. Hadis ke-15, diam ketika imam berkhutbah di hari Jumat. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu akhbaro anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya qulta li sahibika yawma jum'ati angsit wal imamu yahtubu faqad daghabta. Tafakkan alaih. Qul wallahu ahad, allahu samad, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Qul wallahu ahad, allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Muttafaqun alaih. Gak ada muttafaqun alaihnya ya. Nanti hadis. Hadisnya udah hafal keberapa? Sama udah ngapal hadis belum? Hadis 7, keutamaan haji dan umroh. Anami Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ila al umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur lima laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Muttafaqun alaih. Hadis berapa terakhir? Hadis ke berapa terakhir? 7. Hadis ke-10. Musibah seorang muslim sebagai penghapus dosa. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala azan wala wala ghammin hatta syauqati yusakuha illa kafarallahu minha khataya illa kafarallahu biha illa kafarallahu biha min khataya. Muttafaqun alaih. Hadis ke-11, hak-hak seorang muslim kepada saudaranya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haqqul muslimi 'alal muslimi 500 salam wa iyabatul marid wa ittiba'ul janairi wajabatul. Ya, watasmitul. Watasmitul. Atasi. Watasmitul atasi muttafaqun alaih. Hadis kelima, sifat cemburu Allah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yaghuru wa ghairatu Allahi ayyatiyal mu'minu ma'awra maulah muttafaqun alaih. Ahsantum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْدُ. Kita masuk pada bab yang baru. Syarah hadis sudah kita baca ya. Sepertinya belum kita baca ulang ya. Kita masih pada penjelasan hadis yang ke-78 tentang syariat meringankan sholat, terkhusus lil imam, bagi sang imam. Hadis yang datang dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Kisah tentang seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah dan dia mengeluhkan keadaannya tertinggal atau meninggalkan sholat subuh berjamaah karena imam yang memanjangkan bacaan, sementara beliau ini termasuk dari sahabat yang sibuk sibuk bekerja, cari ma'isyah. Taib. Kemudian Rasulullah alaihissalatu wassalam pun menyampaikan pesannya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna minkum munafirin, ada di tengah-tengah kalian itu munafir, orang yang menjauhkan manusia dari agama ini karena sebab kurang faqihnya dia dalam menerapkan sunnah. Fa'ayyukum amman nasa fal yujiz. Siapa dari kalian yang menjadi imam, pendekkan. Fa'inna min waraihil kabir, karena di belakangnya itu ada orang yang sepuh, sudah tua. Wasagir, ada yang masih kecil. Wadal hajah, dan ada orang yang punya kebutuhan. Nah, di sini penulis menukilkan ikhtilaf adanya perbedaan pandang yang terjadi tentang seputar hadis ini. Kata beliau, hunaka ahaditsu sahihatun tasifu salatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bitul. Di sana ada hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan tentang sifat sholatnya Rasulullah dengan panjang lebar. Bihaitsu yukabbiru, di mana beliau bertakbir. Fayadhhabu dhahibu ilal baqi', kemudian para jamaah pun berangkat untuk menuju masjid, ya baqi', satu tempat atau masjid tempat ibadah. Wa yaqdi hajatahu, dia memutuskan hajatnya, keperluannya. Tsumma yarji'u wa yatawaddau wa yudriku raq'ata al-ula ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau balik kemudian wudu, masih mendapatkan rakaat pertama bersama Rasulullah. Ya, kalau kita meniti mungkin sekitar 1/4 jam lah. Ya. Rakaat pertama 1/4 jam. Dia masih sempat kesana kemari, ya. Dalam arti menunaikan hajat. Wa bi annahu yaqra'u fi sholatil maktubati bi tuwalis suwar, dan beliau membaca dalam sholat fardunya dengan surat-surat panjang. Kal baqarati wan nisa'i wal a'raf wa yaqra'u bi tuwalil mufassal qaf wa tur wa nahwihima. Beliau biasa membaca dalam sholat-sholat fardunya itu dengan surat-surat panjang seperti Al-Baqarah, Nisa', Al-A'raf, ya, seperti apa ya kalau kita praktekan. Ya, kekuatan kita untuk ibadah belum sampai ke situ. Dan lingkungan kita pun enggak mendukung. Beliau juga biasa membaca surat-surat panjang yang mufassal seperti juz 27, 28, 26, 25, surat Qaf, surat Tur, dan yang semisalnya. Taib, ini kisah dari hadis-hadis yang menyebutkan panjangnya sholat Rasulullah. Wa hunaka ahaditsu sahihatun tahuthu ala takhfif. Namun di sana juga ada hadis yang sahih pula menghasung untuk ringkas. Minha hadhanil hadithani alladhani ma'ana, dari hadis-hadis tersebut dua hadis yang bersama kita ini. Wa annahu yaqra'u bikul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas wa nahwihima. Beliau membaca di situ al-kafirun, qul huwallahu ahad, dan yang semisalnya yang ringkas-ringkas pendek. Wan nasu taba'an li hadhil adillati mukhtalifun. Sementara manusia dengan mengikuti hadis-hadis yang ada, dalil-dalil yang ada, berselisih mana yang harus dilakukan. Famin human yara at-tatwil, sebagian mereka berpandangan panjang, sholat itu panjang. Amalan bi ahadithiha, mengamalkan hadis yang meriwayatkan tentang panjangnya sholat Rasulullah. Wa minhum man yara takhfifa amalan bima warada fiha, sebagian mereka juga berpendapat ringkas saja kalau sholat itu seperti hadis ini yang tersebut. Wal haqqu, akan tetapi dari perbedaan pandang yang terjadi, yang benarnya seperti apa? Masing-masing punya dalil, yang panjang ada hadisnya, yang pendek juga ada hadisnya, ya, terus yang benar yang mana? Nah, disinilah tempatnya. Ya, fiqhuddin, fikih dalam ibadah, fikih dalam agama. Ya. annahu laisa baina hadhil ahadith ta'arud, ya ta'arudun atau ta'arada, ta'arudun, walillahil hamdu kulluha muttafaq atau muttafaqah, muttafaqatun, bahwasanya perkaranya tidaklah ada antara hadis yang panjang maupun riwayat hadis yang pendek ya bentrok. Walhamdulillah, semuanya sepakat sahih. Tetapi di situ tinggal kita meneliti bagaimana para ulama dalam mengamalkan keseluruhan hadis tersebut. Taib. Jadi sebaik-baik riwayat yang ada dari sekian banyak amalan yang dicontohkan, semuanya itu baik pada tempatnya. Jadi tidak mengamalkan satu sisi dibuang yang lain, atau mengamalkan yang lain dibuang yang sisi ini, tidak, tapi diamalkan semuanya. Ya. Karena khawatir kalau kita hanya memilih satu dari sekian banyak contoh-contoh tadi, sisanya hilang. Nanti di akhir zaman ketika diamalkan yang hilang ini, kaget, loh, ini sunnah apa lagi? Kok saya baru tahu? Nah ini. Tapi yang sahih ya berusaha diamalkan semuanya walaupun tidak ya sering, untuk ihya usunnah, menghidupkan sunnah itu sendiri. Bagaimana pandangan mereka dalam perkara ini? Ada hadis yang seakan-akan bertolak belakang, satu sifat panjang, satu sifat pendek dalam sholat. Qala walakin at-takhfifa wa at-tatwila amrani nisbiyan. Akan tetapi pendek dan panjang dalam sholat itu adalah dua perkara yang sifatnya nisbah saja. Dinisbatkan kepada siapa? Ya. Tidak ada ketentuan baku. Bisa jadi ya, surat-surat pendek itu dinisbatkan pada sebagian orang panjang. Ya, wah ini kok panjang banget, padahal yang dibaca cuma misalkan An-Naba. Tapi karena dia biasa bermakmum di belakang imam yang biasanya cuma kulhu dan al-kafirun, panjang sekali An-Naba ini. Aduh, panjang sekali. Nah, jadi nisbah, enggak bisa dikatakan kalau segini panjang, kalau segini pendek. Taib. Wala yuhaddani bihaddin, tidak pula dibatasi dengan sebuah batasan antara pengertian durasi panjang pendek ini. Li'anna an-nasa fi dzalika 'ala baunin ba'id. Karena adanya perbedaan yang besar antar manusia dalam hal ini. Sampai di kita pun demikian, kekuatan ibadah kita itu masing-masing. Dalam hal sholat ada yang kuat sholatnya, ada yang sedang, ada yang tidak kuat. Dalam hal puasa ada yang kuat puasa, ada yang sedang, ada yang tidak kuat puasa. Dalam hal sedekah ada yang kuat sedekahnya, ada yang sedang, ada yang tidak kuat sedekahnya. Ya, adanya perbedaan marotib tadi. Fannaqiruna yarawna sholatal mutawassitah tawilatan. Adapun orang yang nakirun, ya sholatnya mematuk cepat, dalam arti terbiasa dengan sholat cepat, mereka memandang sholat yang pertengahan itu sangat panjang. Wa ahlul ibadah wa ta'ati yarawunaha qasirah. Sementara orang yang biasa ibadah ketika bermakmum di belakang imam yang sedang, ini pendek. Fal yuraji' ila ahaditsin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila halihi wa salatihi. Maka hendaklah dimurajaah kembali, dicek lagi, dipelajari lagi kepada hadis-hadis nabi, kepada keadaan beliau dan sholatnya. Wa yutabbiqu ba'dhuha 'ala ba'dhin, dan dipraktekkan sebagiannya pada sebagian yang lain. Wa yadhharul haqqul fasil, maka akan tampak kebenaran yang fasil, memisahkan. Wa qad dzakara San'ani rahimahullah, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yutilu salatahu li'ilmihi bihalil mu'tammina bihi. Al-Imam Son'ani dari Son'a, beliau ini kabilah Son'ani, ibu kota Yaman ya. Beliau menyebutkan satu faedah, Nabi beliau memanjangkan ketika sholat karena beliau tahu siapa yang bermakmum di belakangnya, para sahabat, orang-orang yang memang siap untuk ibadah. Dan ini tidak hanya dalam kondisi sholat ya, dalam segala hal ya, jika mau dilebarkan kembali dalam hal-hal ta'awun da'awiyah pun juga demikian, ta'awun dakwah juga demikian. Kita harus tahu kondisi masing-masing, tidak semua semangat ya, tidak semua juga lemah, ada yang semangat, ada yang lemah. Taib. Sehingga masing-masing sesuai dengan kemampuan distandarkan. Wa anal amra bi takhfifis salati khasun bil ummah. Kata beliau, adapun perintah untuk meringkaskan salat, meringankan salat itu khusus ya untuk umatnya. Wa ala kullin, masalah panjang dan pendek salat ini masing-masing dilihat kondisi makmum. Jika yang dimakmumi ini para santri misalkan, mereka tidak punya kesibukan kecuali itu, silahkan dipanjangkan. Sekaligus si imam murojaah hafalan ya, santri yang di belakangnya latihan sekaligus nyimak ya, karena kalau masing-masing hafalannya panjang, mereka ngerti arti sholat apa, bacaan sholat, nikmat. Jadi masing-masing bisa nyimak dengan baik. Panjang silahkan, jangan pendek-pendek yang diimami santri bacaannya kulhu misalkan. Ya kurang. Kalau diibaratkan orang minum, jatahnya setengah liter cuma dikasih satu tutup, ya masih haus. Pendek sekali ini. Seperti itu. Tapi kalau si makmum tadi adalah orang-orang yang sifatnya adalah umum, ada tua, ada muda, ada yang sibuk, ada yang perlu, nah di situ disetandarkan, jangan terlalu pendek ya, jangan terlalu pendek hanya baca satu surat misalkan ya. Sering kita kadang ketika pulang ke kampung, si imam hanya membaca satu ayat ya, alif lam mim, Allahu akbar, satu ayat, salamun qaulamir rabbir rahim, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, Allahu akbar. Nah singkat sekali kayak gini. Taib, di sini juga tidak demikian adanya. Qala ma yu'khadu minal hadith, apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Yang pertama, wujubu takhfifis sholatil jama'ati ma'al itmam. Wajib meringkas, meringankan sholat berjamaah ma'al itmam, tetapi tetap sempurna. Apa maksudnya itmam di sini? Menjaga tumakninah, menjaga bacaan, menjaga gerakan. Yang kedua, ghadabuhu sallallahu alaihi wasallama alal muthaqqalina wa adduhu hadza minal fitnah. Beliau murka terhadap orang-orang yang memberat-beratkan orang lain, dan beliau menghitungnya perkara ini sebagai fitnah. Ini juga penting ya dalam dakwah kita, jangan diukur kemampuan kita untuk kaum muslimin. Ya, jangan sampai mengukur kemampuan kita untuk kaum muslimin. Masing-masingnya punya kadar, punya wadah. Jadi jangan standarkan orang itu kayak kita gitu loh. Berikan sesuai kemampuannya saja. Contoh misalkan ada orang yang suka dengan sunnah, simpati dengan sunnah, senang dengan dakwah sunnah, kasih yang lembut-lembut saja, yang nikmat-nikmat saja. Ya, sehingga apa? Jiwanya itu terangsang. Seperti kalau orang makan, itu kalau sekali makan harusnya banyak tapi dikasih sedikit, bukan sedikit ya, sedeng, itu besok masih ada ingin, pengin lagi, pengin. Tapi kalau sekali makan, hatta yang dia suka langsung dikasih misalkan satu baskom, bakso. Seminggu udah enggak makan dia. Kenapa? Bosen lihat bakso, mual. Ya. Dan itu manusiawi ya. Hatta kita ahlu sunnah ya, kalau sampai ditekan dengan sunnah, ditekan sementara dia enggak mampu, dia akan mental. Nah, standarnya beda-beda. Nabi marah ketika dalam kisah itu adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sholatnya panjang ya. Rasulullah marah kepada beliau. Nah, yang ketiga, jawazu tatwili sholatil munfaridi masya'a. Nah ini, kalau sholat sendiri silahkan panjangkan sesuai kemampuan ya. Jadi kalau menyuguhkan untuk umum itu cari yang paling ringan saja. Mereka senang, alhamdulillah cukup, gak usah ditambah-tambah dulu, biar mereka yang cari tambahan sendiri ya. Supaya apa? Terangsang mereka untuk cinta dengan sunnah, terkesan tidak apa istilahnya tidak terkesan dia itu terpaksa gitu loh. Saya kayak gini itu terpaksa sebenarnya ya. Kalau orang terpaksa itu kapan kesempatan apa terpaksanya itu pudar, artinya tidak dilihat oleh fulan, tidak terlihat oleh alan, ya enggak ada ikhwah yang biasa, dia akan ya, bebas lagi. Kenapa? Tadi dia mengamalkan sunnahnya terpaksa. Kenapa? Enggak enak ya. Maka di sini juga penting kita dalam menyikapi ya ahlu sunnah dalam mengamalkan sunnah, masing-masing kekuatan mereka berbeda-beda. Jangan sampai kita ekstrim, jangan sampai kita pula meremehkan antum nuk begini sih. Atau misalkan ucapan-ucapan yang mungkin nadanya standar biasa tapi posisinya salah. Antum ini ikhwah lama kok gak ngerti sunnah ini sih ya. Dia tahu mungkin, atau dia ngerti, cuma posisinya dia untuk berbuat atau mengamalkan sunnah ini belum mampu. Nah di sini juga penting ya, penting bagi masing-masing kita untuk mengerti, tidak memberatkan ketika memberi kepada orang, tapi kalau untuk diri sendiri silahkan cari yang terbaik. Gitu ya, cari yang terbaik. Karena dakwah itu beda dengan kita mengamalkan untuk pribadi. Kalau dakwah itu seperti orang sedang menyiapkan menu makan ya, disajikan yang terbaik, yang terenak, dengan cara yang paling ya indah. Tapi kalau untuk sendiri silahkan, mau pakai baskom yang gede, mau pakai nampan, monggo. Mau nyiduknya mau pakai gayung, silahkan, untuk diri kita sendiri. Tapi kalau orang lain, antum nyiduknya pakai gayung ambil di pinggir jalan gitu misalkan, muntah mereka ya. Artinya apa? Kalau kita mempersembahkan kepada mereka serampangan, serabutan, mereka akan nganggap kita itu ya, negatif. Ini biasanya teringat gayung, teringat dulu ya. Biasanya kalau sudah menjelang Ramadan itu, bagi yang sudah lama ya di sana, itu makanan enak itu marok. Marok itu sisa dari godokan ayam. Nah di situ kasih pecin. Mereka juga kalau ngasih apa itu namanya, perasa itu gak tanggung-tanggung ya. Biur, biur, biur. Itu aja sama garam, sama goreng bawang, udah itu diminum. Itu makanan enak. Dapatnya kalau dia gak sempat masak-masak biasanya. Kalau dia tinggalnya di sakan, apa di sakan santri, itu makan kayak gitu paling setahun sekali. Tapi kalau dia yang punya gurfah-gurfah sendiri tiap hari, itu makanan paling nikmat. ya. Dan itu masih pada masa kita. Itu biasanya mereka ngambil gayung-gayung dari WC. Ya, gayung-gayung WC, tahu sendiri ya orang Arab itu. WC terjorok itu ya mereka. Ya. Di kita ini sejorok-joroknya kita di toilet-toilet bis-bis itu ya, di rest area itu paling bersih di sana. Kalau di sana na'udzubillah sampai ya BAB itu kotorannya itu kadang nempel di tembok. Na'udzubillah. Betul itu, bukan cerita bohong itu. Yang pernah ke sana ngalami itu. Ya. Sempat kering di atas pijakan kaki. Ya. Ini Indonesia ini santri-santri kita kalau pas Jumat itu piket, sekalinya piket waktu itu di Damar. WC-nya bersih, ya kinclong sudah. Plin prostek apa? Karena kita orang-orang baru biasa kayak gitu. Ya cari perhatian. Sorenya berubah jadi yang kayak 10 tahun enggak dijamah ini WC. Subhanallah, ini enggak tahu mereka itu gimana. Tapi anehnya kalau cari WC yang bersih gitu loh. Itu mereka gitu. Nah, ini biasanya gayung-gayung yang dipakai itu kalau gayung mereka itu biasanya dari wadah-wadah fasolia. Fasolia itu kalau di sana wadahnya seperti seng-seng itu ya. Seng ya seginilah. Kayak kaleng susu rada gede itu. Biasanya emang bukaannya di sini rapi karena bukaannya pakai alat. Nah, itu biasanya gayung di WC itu. Ada yang baru, ada yang karatan. Ya, ada juga yang pakai, kalau gayung biasa enggak ada di sana. Jarang sekali, pecah sehari udah hilang itu. Hancur berkeping-keping. Mereka itu enggak tahan dengan barang bagus. Ya, nampan-nampan seng yang tebel itu ya. Itu besok apa pagi beli, sore itu udah neko. Ya, udah enggak karuan itu biasa. Habis makan sweduer itu biasa. Oh, itu kalau bangun santri itu pakainya besi digedorin di pintu lu duar itu kalau pagi itu mesti karena besinya emang di sana itu pintunya tebel-tebel kalau bu apa bangun orang tidur tuh kayak gitu ini kayak orang mau perang itu itu diambilin rebutan itu di WC dicuci direbut buat cari apa namanya wadah tadi ini untuk minta marok tadi ini ya jadi kalau pas mau jam buka itu kalau kita ke WC harus pakai gayung sendiri nggak ada di situ gayung habis makan ya taruh lagi di situ nggak dibalikin ke WC pokoknya semrawut lah di sana itu ya kecuali orang Indonesia insya Allah ngerti mereka paham nah ini kalau antum yang baru ngelihat jijik apa nggak jijik wah jijiknya minta ampun tapi kalau antum 10 tahun di situ wah ini enak sekali gurih kan campur-campur apa gitu itu biasa artinya di sini apa? Nah, ini ketika di dalam lingkaran kita itu sesuatu yang biasa, itu belum tentu dipandang orang itu bagus enak gitu. Nah, jadi cara penyajian, cara ini pun juga harus. Ya, sini masya Allah, ya. Bersih. Itu aja orang tuanya masih bingung, ya kan? Kotor dan lain sebagainya. Biasa mondok baru. Ya di kota ya kalau udah mondok di pedalaman sana udah biasa insyaallah. Kalau dulu itu kan orang mondok pulang makannya banyak ya. Wus kayak orang enggak makan setahun. Dan sahih itu, kita masih ngalami. Mondok itu betul-betul makan itu ya Allah. Dijatah tipis-tipis itu nasinya. Itu merebutan lah anak-anak sekarang udah dimasakin enak enggak dimakan. Ya. Masya Allah, tinggal makan pun nggak makan. Kalau dulu cari kayu bakar sendiri, masak sendiri, itu pun jatahnya kecil. Ngambil air nggak ada yang nyediain ya, apa gelas-gelas kayak gitu. Ngantri dulu, nunggu satu jimbeng gede direbus, ya blekut sudah apa namanya umup gitu ya. Baru tarik kayu bakarnya kan eman-eman, tarik langsung dimasukin disiram air. Itu habis enggak ada 10 menit. Air mendidih itu. Dulu masih di Ciamis itu. Habis itu. Bukan rebutan untuk bikin kopi enggak. Rebutan untuk didinginkan untuk diminum nanti karena enggak mungkin minum air tawar kalau di sana. Satu apa namanya kalau orang hajatan itu masaknya satu dream itu ya. Nah, itu habis 10 menit enggak nyampe. Sekarang masalah air, tinggal nuang. Itu pun rebutan, ada yang gak mau nuang, galon habis ya dibiarin, mending lari ke sini, ambil aqua gelas. Saking memang dimudahkan. Tapi dengan itu semuanya kadang anak-anak kita gak terlatih. Gak terlatih untuk mandiri. Datang ke pondok, jajannya satu karung. Satu karung jajanan itu. Satu karung jajan masih kasih uang untuk seminggu, 100.000. Gimana enggak hebat ya. Nah, kita dulu pulang pondok itu ngelihat makanan itu kayak emas. Daripada subuh sampai sore itu makan terus. Ya. Ya ini digoreng, ambil singkong digoreng terus makan lagi, ngeteh lagi, ambil apa lagi, makan lagi gitu sampai sore. Seminggu udah biasa di rumah. Balik ke pondok lagi ya kayak gitu lagi. Kalau sekarang enggak ada istimewanya di pondok ya. Mondok ya makannya terjamin. Pulang pondok ya biasa, enggak pengen makan apa itu enggak. Ya, kalau sekarang ditawari, pengen makan apa, masakin apa, masya Allah ada menunya. Kalau dulu enggak ada sama sekali. Nah, intinya di situ. Jadi penyajian untuk kita bebas, tapi kalau untuk menyajikan kepada manusia harus punya standar yang baik. Wa quyyida bi alla yakhrujal waqtu wa huwa fis salat. Wa quyyida dan dibatasi tentunya, diikat untuk tidak keluar waktu. Wa huwa fis shalah. Sementara dia dalam posisi masih sholat. Wa dzalika kaila tastadimu maslahatul mubalaghah bitatwil. Wa dzalika, dan hal itu agar supaya tidak berbentrokan dengan maslahat yang lebih besar. Ya, dengan memanjangkan min ajri kamalis shalah, hanya sekedar untuk sempurna salat. Ma'a mafsadati iqa'is salati fi ghairi waqtiha, bersamaan dengan kerusakan jatuhnya salat pada selain waktunya sampai keluar waktu. Itu maksudnya. Baik. Yang keempat, wujubu mura'atil ajizina wa ashabil hajati fis shalah. Wajib menjaga orang yang lemah dan orang-orang yang punya hajat di dalam salat. Ini termasuk dari apa? Indahnya Islam. Tidak ada yang diberat-beratkan dalam ibadah kita ini. Baik, jadi tidak usah terlalu berat sehingga kita bosan. Jangan terlalu bermudah-mudah juga sehingga kita meremehkan, tapi mutawasit antara itu. Ya, antara itu. Dawamu wa in qalla. Ini kaidahnya. Dawamu wa in qalla. Berkesinambungan, langgeng walaupun sedikit. Itu lebih enak dalam hati kita. Ya. Ada sebagian menyatakan biasanya orang itu kalau terlalu menggebu-gebu itu nanti jatuhnya juga berat. Terlalu besar, ya. Ya, semangatnya menggebu-gebu ini biasanya nanti sifat futur datang itu bisa cepat bisa lambat, dan orang ini lama-lama apa akan keluar sendiri. Kenapa? Terlalu berat dia. Overdosis. Obat yang seharusnya mengobati tapi malah menjadikan dia penyakit. Kenapa sebabnya? Terlalu menggebu-gebu tadi. Enggak bisa menjaga standar diri. Ya, sehingga ketika ada orang lain yang kira-kira lebih ya maju dari dia, dia pun harus anak harus lebih dari dia. Terus akhirnya pada satu batasan tertentu imannya sudah lemah, ya, semangatnya sudah berkurang, akhirnya dia jatuh. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kenapa? Jiwa itu lebih cepat dengan rasa bosan daripada tetap semangat. Yang kelima, annahu la ba'sa bi italatis shalah, enggak apa-apa panjangkan salat. Idza kana adadul ma'mumina yanhasiru wa atharu tatwil. Jika memang jumlahnya makmum terbatas dan mereka lebih suka dengan panjang, seperti sholat tarawih. Ya, kalau kesini sudah siap untuk sholat panjang, ya kan? Kenapa dia sempatkan dari rumah? Kenapa datang jam 9 untuk sholat tarawih? Panjangkan di situ, semampunya, yang sudah punya hafalan, murojaah, panjangkan. Karena dia sudah siap untuk ikut sholat. Yang keenam, annahu yanbaghi lil insan an yusahhila 'alan nas tariqal khair. Sepantasnya bagi manusia memudahkan bagi manusia jalan kebaikan. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan. Mumpung masih bisa, tempatnya ada, kekuatannya ada, antum punya kesempatan. Ya. Hatta sedekah, orang mendermakan harta itu pun muwafaq. Ya, orang yang mendapatkan taufik, dia ada harta, dia bagian dari ahlu sunnah, dia keluarkan hartanya untuk agama. Sedekah pun butuh taufik, ya, butuh hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dimudahkan. Apa yang kira-kira antum bisa lakukan untuk dakwah, yang sekiranya pahala itu akan kembali kepada kita, jariah nanti buat kita, lakukan. Jangan sampai kita berpikiran dakwah di Cikarang kan bukan dakwah anak, terserah. Jangan. Antum butuh amal, antum butuh jariah untuk antum sendiri. Nah, jangan kemudian kita berpikir atau dakwah misalkan jauh di sana, itu kan dakwahnya orang sana, anak kan di sini, nggak perlu saya ikut ta'awun di sana. Jangan. Ingat, seseorang semakin dia beramal, semakin dia beribadah, pada hakikatnya dia sedang menghias. Dia sedang menghias, menghias sesuatu yang akan menemani dia. Maka nanti orang yang meninggal dunia itu akan ditemani oleh amalnya. Kalau jelek ditemani oleh sosok yang buruk. Jadi orang yang beramal jelek itu pada hakikatnya dia sedang memperjelek temannya ini. Semakin dijelekkan, semakin biar bau, biar basi, biar jelek, semakin dia beribadah, hakikatnya dia sedang ya mendandani temannya ini semakin indah, semakin harum, semakin mempesona, menemani dia sampai ya hari kiamat kelak. Taib. Jadi jangan berpikir ketika saya menolong dakwah ini saya menguntungkan fulan. Saya kalau nolong dakwah ini menguntungkan alan, enggak ada yang kita untungkan dalam dakwah ini. Masing-masing kita mengokohkan dakwah, masing-masing kita apa membantu dakwah ini. Kenapa? Untuk kita sendiri kok. Ada dakwah di sini siapa yang untung? Kita semua. Enggak ada dakwah di sini siapa yang rugi? Kita semua. Enggak ada yang dirugikan. Dan enggak ada yang diuntungkan kecuali apa? Kita sendiri. Walhamdulillah. Yang terakhir wa yuhabbibuhu ilaihim. Dan apa? Berusaha untuk menumbuhkan cinta kepada mereka. Ya, indahnya sunnah. Dulu coba antum perhatikan. Ketika antum dulu kenal dakwah dan suka dengan dakwah ini, apa yang membuat antum suka? Coba. Keterpaksaan, keterpurukan, atau sesuatu yang memang sebenarnya antum tuh dari dulu sudah pengen kebaikan, cuma enggak nemu. Pas giliran ketemu dengan dakwah sunnah, ya, dakwah salafiyah, tiba-tiba muncul di situ Allah berikan hidayah. Karena terkadang orang baik itu sebenarnya baiknya dari dulu. Cuma terkadang munculnya sinar kebaikan ini ada yang sudah ketika sudah tua, ya, ketika pertengahan usianya, ada yang masih kecil sudah Allah berikan kebaikan. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kita juga enggak tahu apakah mereka mondok itu betul-betul karena jiwa atau karena tuntutan. Gitu loh, karena orang tua biasanya itu muncul, ya, sehingga ada orang yang pengen belajar sunnah karena melihat sosok di depannya ini sunni, artinya dia penampilannya sunnah, dia berjenggot, masya Allah, dia gamisan, sarung, dia adem kalau dilihat, kok enak ya, ahlu sunnah itu kayaknya adem sekali. Kalau dulu ini yang anda pandang, ngelihat A, ngelihat B, ngelihat C, kok ini yang beda sendiri ini orang ini. Ya, dari sisi dermawannya, enggak hitungan. Ya. Dari sisi apa istilahnya? Kebaikan dia ketika menolong totalitas. Kalau misalkan dia pengen nganter orang, diantar sampai tempatnya, itu mau kemana? Ke nggak tahu ini, anak lagi cari alamat, cuma bingung alamatnya. Nggak hanya dikasih gambar, antar sama dia. Di sini betul? Oh enggak, masih ada. Antar lagi. Jadi terkesan dia. Karena dulu kesan pertama kenal dakwah salafiyah itu, ya, anak punya tetangga dulu di Cirebon, di perumahan Pintek pasnya. Itu ada orang yang adem, anak lihat, ini orang ngajinya di mana? Anak dulu sampai masuk tablik, sampai ke kebon jeruk. Pertama kali kru itu langsung ke kebon jeruk dulu. Saking pengen tahu Islam itu kayak apa sih? Ya. Jadi orang yang jujur dalam mencari kebenaran itu ada jalannya sendiri-sendiri. Kemantapan dia sendiri-sendiri itu ada. Bahkan rela dia berkorban demi untuk mencari yang dia cari tadi. Muter-muter sampai berapa dulu? 2 minggu apa ya? Ya, ke kuburan pahlawan di mana, Jakarta Man, lupa sudah. Tapi kok enggak ada sesuatu yang membekas setelah selesai khuruj pulang, kok apa yang Anda dapatkan ya? Enggak ada. Nah, ketika kenal dengan sosok ini dia tanya. Ya. Kebetulan memang akrab ya, dia akrab. Dikasih tahu begini dan begitu, dikasih majalah Salafi dulu yang masih apa majalah gede itu. Dan tadinya ana itu orang yang mungkin sama kayak antum. Pemalas baca ya, mas sekolah aja nilainya merah ibaratnya kan. Udah enggak gagas pelajaran itu. Tiba-tiba ketika dikasih majalah itu ana baca habis satu persatu. Bahkan kalau dibilang kata per kata ana baca. Sifat salat Nabi selesai seminggu itu ana baca. Ambil jualan dulu. Selesai masalah juga enggak ngerti kok tiba-tiba senang baca aja. Dikasih bundel Salafi segini kalau enggak salah. Dulu kan ada yang segini ya. Selesai ana baca 1 bulan. Nah, selesai anak baca itu. Biasanya anak itu paling susah dengan pelajaran, enggak pernah mau belajar. Ya akhirnya mulai kenal, kok ini orangnya enak gitu loh. Anak pengen kesana diantar, ya, atau pengen ikut kajian, ya antar, ikut aja ikut. Pakaian udah kayak gitu aja, pakai lepis dulu, masih pakai lepis, baju ketat, ya keren kan dulu kan gitu. Ya biasa. Ya dikenalkan sama teman-temannya, ah ini apa, ah kita yang baru. Masya Allah, serasa kita ini kayak disambut gitu loh, orang baru pakaian masih preman kayak gini. Ya, dulu ketat pakaian kita ya. Lepisnya lepis yang model-model itu, sobek-sobek gitu kan. Masya Allah, disambut dengan baik, dikasih teh. Mau minum apa? Ya, kasih tehnya keluarin, kopinya keluarin, diudekin. Ini sekelas sana kok dilayanin kayak gini ya. Artinya sesuatu yang hal itu, itulah kadang-kadang manusia itu terkena hidayah dari lewat itu gitu loh. Menimbulkan cinta seseorang terhadap sunnah itu kadang bukan dengan penampilan kita ya, bukan dengan jenggot kita, bukan dengan jubah kita, walaupun itu termasuk ya, tapi dengan sikap-sikap seperti ini. Yuhabib, jadi apa? Memunculkan cinta pada dia. Wa yuraghibuhum fihi ya, dan yuraghib menimbulkan cinta ya pada mereka ya dalam sunnah. Li'anna hadza minat ta'lif, memberikan kemudahan manusia dalam syariat itu termasuk ta'lif ya. Apa ta'lif ini? Menundukkan hati lah, termasuk ya, mampu untuk menundukkan hati seseorang, ta'lif, menyatukan. Wa minad di'ayah al-hasana ilal Islam, dan termasuk juga apa, seruan-seruan yang baik untuk ya mengajak manusia ke dalam Islam. Ini artinya kita persembahkan sunnah ini kepada manusia dengan yang terbaik. Jadi itu tadi fikih untuk menjadi imam, diperhatikan kondisi makmum. Tapi ada saatnya dipanjangkan, ada saatnya pula dipendekkan. Wallahu taala alam. Fadlu barakallahu fikum.